Bismillahirrahmanirrahim. Darbil alamin. Bina setain ala umur. Nyumatim surat wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin. Ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamkan anika antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Rahlul ukrata bil lisani. Yafqahu qawli. Saddid bihi lisana wa hadi qalbi. Bija'i nabi wa sahbihi al-ali. Amma ba'li. Qal musanif hafizahullah ta'ala rahmatullah. Hafizahullah ta'ala. Manfa'a nabi bi'ulami fitarina amin minhatul hamid ila qawlihi bayin li tilka ta'arid. Di pertemuan sebelumnya sudah dibahas bahwasanya Nabi Ibrahim pernah berbohong 3 kali, tetapi sudah dibahas bahwasanya itu bukan kebohongan. Itu kalau dalam ilmu sastra bahasa Arab balaghah namanya ta'arid. Sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Random sindiran, berarti ada orang jelek, dia bilang, masya Allah ganteng, random. Atau ada orang malas, dibilang rajin. Karena tidak pernah nemu orang serajin ini, random. Itu bukan, jangan kegeeran yang dipuji, oh, ada dibilang rajin. Itu namanya nyindir. Paham kamu? Hanya saja karena surahnya seperti surah orang yang berbohong. Maka saat lompat kita apa seperti orang yang berbohong. Padahal hakikatnya bukan bohong. Iya kan? Di pertanyaan nomor 4 kan dibahas. Nah, sekarang ditanya. Lah, kebohongan Nabi Ibrahim itu 3. Kebohongannya itu apa? Ta'aridnya juga apa? Maksud sindirannya apa? Disebutkan al-awwal, yang pertama inna qawlahu, perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam, bal fa'alahu kabiruhum. Surah Maryam ayat 41. Balil idrak di sini. Tetapi yang melakukannya adalah patung yang paling besar. Ketika ditanya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Ibrahim, apakah kamu yang menghancurkan patung-patung ini? Sudah ada ceritain kan pertemuan sebelumnya. Kata Nabi Ibrahim, bukan saya. Tapi yang melakukannya adalah patung yang paling besar. Paham? Jadi patung-patung itu dihancurkan oleh Ibrahim, kecuali patung yang paling besar dibiarkan oleh Nabi Ibrahim. Dan kapak yang digunakan oleh Nabi Ibrahim untuk menghancurkan patung tersebut digantungkan ke patung yang paling besar tadi. Tentunya ini ada maksud, ada tujuan. Zahiruhu al-ikhbar. Secara zahir ini ikhbar, kasih tahu. Paham? Kasih tahu kalau yang menghancurkan patung-patung kecil itu bukan saya, tapi patung yang paling gede tadi, yang paling besar tadi. Wa hadza ghairu murad bidalil qawlihi fas'aluhum in kanu yanqutun. Wa hadza ghairu murad. Ini buka pernyataan ini maksudnya bukan bidalil qawlihi. Tujuan omongan ini bukan selaras dengan firmannya fas'aluhum in kanu yantiqun, bukan. Ya. Jadi tujuan Nabi Ibrahim mengatakan bal fa'alahu kabiruhum, sebenarnya tujuan Nabi Ibrahim itu bukan mengatakan gini, kamu tanya patung yang paling gede itu jika dia bisa berbicara. Tujuan Nabi Ibrahim bukan begitu. Paham? Walaupun nanti Nabi Ibrahim akan mengatakan kalimat demikian. Jadi begini, Nabi Ibrahim mengatakan begini. Wa hadza, dan hal ini, ghairu murad, bukan tujuan bidalil qawlihi, dengan firman Allah. Jadi pernyataan Nabi Ibrahim yang menghancurkan patung-patung itu adalah patung yang paling gede. Paham? Tujuan Nabi Ibrahim bukan ayat ini. Fas'aluhum in kanu yantiqun. Kamu tanya patung gede itu jika dia bisa berbicara. Tujuannya bukan ini. Walaupun nanti di ujung ayat Nabi Ibrahim akan mengatakan kalimat ini. Lalu tujuannya apa? Wa innamal gharad, tujuannya ada 3. Yang pertama as-sukhriyah. Wa tahakkum bihim wa bi aslamihim yubadiru min tilqai anfusihim. Sukhriyah. Sukhriya itu bangga. Ya, Nabi Ibrahim membanggakan diri. Watahakum bihim, dan menghakimi mereka. Saat itu juga Nabi Ibrahim langsung merasa bangga. karena menang. Kalau mereka mengatakan, kalau mereka menjawab pernyataan Nabi Ibrahim, watahakumihim, dan menghakimi mereka, menghukumi mereka, wabiasnamihim, dan juga dengan patung-patung mereka, agar apa? Liyubadiru min tilqai anfusihim, agar mereka bisa berpikir dari diri mereka. Agar mereka bisa langsung berpikir dari akal mereka, dari pemikiran mereka, fayarifu annahum la yantiqun, maka mereka tahu kalau patung-patung itu tidak bisa berbicara. Wa inna hadza la yasdur an hadza sanam, dan sesungguhnya hal ini, wa inna hadza, dan sesungguhnya hal ini, la yasdur, tidak keluar, tidak muncul, tidak terjadi, an hadza sanam, dari patung yang besar ini. Di anna kullan jamadun, karena semua patung itu adalah jamad, benda mati. Tujuan Nabi Ibrahim mengatakan demikian agar umat-umatnya itu langsung ngerti, langsung berpikir bahwasanya yang menghancurkan patung-patung ini bukan patung yang besar. Kenapa? Karena semuanya ini adalah benda-benda mati. Saat itu Nabi Ibrahim sudah merasa sudah menang gitu. Paham? Logikanya sudah masuk, dan juga menghakimi mereka. Fahimtum? Dan terkadang dakwah seperti ini lebih cepat diterima. Kadang kalau orang berpanjang-panjang lebar ngomong, kadang belum tentu diterima. Tapi ketika sudah masuk yang pakai masuk akal, sesuai dengan agama, mudah diterima. Ini tujuan pertamanya. Itu suhriya, watahakum. Yang kedua, al-ish'ar bi'annahu la kudrata lahu. Al-ish'ar apa? Menyatakan, menampakkan, menyatakan, menampakkan, memperlihatkan, bi annahu, bahwasanya patung itu, paham? Bi annahu, bahwasanya patung itu, la kudrata lahu, tidak ada kemampuan, tidak ada kemampuannya, patung itu tidak ada kekuatan. Fala yasluh an yakuna ilahan, maka tidak layak menjadi Tuhan. Jadi tujuan Nabi Ibrahim untuk menampakkan kepada umatnya, memberikan pernyataan kepada umatnya, patung kamu ini gak ada kekuatan gitu loh. Pertama, sesudah mereka itu berpikir, mereka sudah membayangkan bahwasanya tidak mungkin patung-patung itu terjadi. Apa? Tidak mungkin patung-patung yang besar itu yang melakukannya, yang menghancurkan patung-patung itu, tidak mungkin. Kenapa? Li'anna kullan jamad, karena semua patung itu adalah benda mati. Kedua, setelah mereka berpikir demikian, baru muncul pernyataan. Baru Nabi Ibrahim menampakkan bahwasanya patung itu tidak ada kekuatan. Tidak mungkin, karena dia benda mati. Kalau tidak ada kekuatan, maka tidak layak menjadi Tuhan. Paham belum? Layak jadi Tuhan. Babil aula, babil aula asyghar al-maksura, apalagi patung-patung kecil yang dihancurkan. Patung gede saja, ya patung gede saja tidak ada kemampuan, nggak mampu, nggak layak jadi Tuhan. Fabil aula, apalagi asyghar al-maksura, patung-patung gak kecil tadi yang sudah hancur itu, yang gede saja nggak mungkin loh, apalagi yang kecil. Alatila tasati udifa, yang tidak bisa membela diri, adifa anafsiha, yang tidak bisa membela dirinya. Paham? Mau jadi Tuhan, dihancurkan saja enggak bisa ngelak, enggak bisa lari, enggak bisa menyelamatkan diri. Boro-boro mau jadi itu, paham kamu? Ini logikanya. Ketiga, al-isyarah ila annal ilah la yambaghi an yata'addab, sebagai isyarat bahwasanya Tuhan itu tidak cocok berbi tidak mungkin. Ini isyarat, bayangan. Patungnya tuh banyak, satu kuil ada puluhan. Isyarat, gak mungkin di dalam satu dunia ini ada banyak Tuhan. Karena kalau ada banyak Tuhan, pasti Tuhan yang gede pasti akan menang. Tuhan yang kecil kesian. Paham? Contoh gini lah, contoh gini. Tuhan itu sifatnya berkuasa. Betul? Paham? Kuasa. Yang menciptakan alam semesta ini Tuhan. Ya, ini gambaran anu lah, gambaran kacau-kacaunya. Bayangan gitu. Seandainya ada dua Tuhan, namanya berkuasa. Gak mungkin Tuhan yang B mengalah ke Tuhan yang A. Ya sudah, kamu jadi Tuhan, aku wakil Tuhan. Kamu ciptakan dunia, aku tidur-tidur saja. Umat-umatnya nyembah kamu, aku nyantai saja. Gak mungkin, paham? Wong presiden aja gak ada dua presiden. Ya kan? Jokowi Prabowo naik dua-duanya. Kan tidak, Pak Prabowo ngalah. Main dong, yang ada wakil presiden. Tapi tetap wakil presiden, bukan presiden. Paham? Di pondok ini ada berapa mudir? Kalau ada dua mudir gimana? Terbelah dua anda. Ya kan? Nanti Habib Hasan buat kebijakan masjidnya sana, yang ini bilang dok masjidnya naik ke atas. Paham kan? Sama Tuhan. Nanti Tuhan A ciptakan matahari bulat. Tuhan B enggak mungkin enggak ngalah. Nanti dia ciptakan matahari kotak atau segitiga. Nanti Tuhan anu terbit matahari timur ke barat. Yang anu terbitnya dari barat ke timur. Jam 12 tabrakan. Paham? Akhirnya ciptakan polisi biar enggak ada tabrakan antar matahari. Yang satu ciptakan manusia tangan di atas, kaki di bawah. Tuhan yang satunya enggak mungkin. Anda mau ciptakan yang lain, kaki di atas, tangan di bawah. Nanti ketemu, ah kamu ciptaan Tuhan A ya? Iya, aku ciptaan Tuhan A. Kamu ciptaan Tuhan B ya? Jeleknya kamu itu? Iya, nyesel aku jadi hambanya Tuhan B. Kaki di atas, gimana mau makan? Mau jalan gimana? Kaki di atas, tangan di bawah. Paham? Yang satu, hidungnya bagus. Lubang hidung di bawah mancung. Yang satunya, hidungnya di atas. Lubang hidungnya di atas. Akhirnya ketika Tuhan A kirim hujan, kesian hamba Tuhan B. Paham? Masukkan air hujan hidungnya. Pokoknya Tuhan B protes, kurang ajar si A ini. Gara-gara dia nurin hujan, hamba-hambaku pada mati semuanya. Masukkan air ini. Paham loh? Tidak mungkin. Tidak mungkin di dunia itu ada dua Tuhan. Apalagi loh, ada Tuhan rumput, ada Tuhan penguasa lautan. Ada Tuhan penguasa langit. Paham kan? Ada Tuhan bumi. Macam-macam lah. Agama-agama lain. Itu agama mereka. Lakum dinukum waliyadin. Bagi agama kita, tidak mungkin ada satu Tuhan. Apalagi anak Tuhan. Paham? Anak Tuhan. Yang Yahudi bilang Uzer anak Tuhan. Yang Nasrani bilang Isa anak Tuhan. Ini yang mana anak Tuhan? Paham? Kata Allah, laukana fihima ahlihatun illallah la fasadata. Seandainya di langit dan di bumi itu, fihima, fihima itu kembali kepada langit dan bumi, ahlihatun, ada Tuhan illallah selain Allah, la fasadata. Maka pasti langit dan bumi itu akan hancur. Pasti sudah. Ya. Coba aja yang kecil. Buat haflak kelas. Kelas apa nih? Ada haflak gak? Haflak kelas ada? Biasa kalau khatam kitab atau mau selesai. Ya ada benar. Contoh-contoh. Ketuanya dua, Dawil sama Mirza. Contoh. Yang Dawil bilang konsepnya begini, dekornya begini, ini begini. Ribut kan? Ah nah ini ketua. Ya anak juga ketua. Nanti mau ngapain ini? Anak ketua, anak lebih tua pada ente, anak lebih pintar pada ente. Akhirnya anak Ali Drus lebih tinggi magu pada ente. Eh, ente di Pontianak, anak Al Kadri Sobin wilayah. Main ribut akhirnya. Ente itu. Bin Syahab, aku Bin Syahab lo, berfisik imam besar Bin Syahab. Eh, ente di Pontianak Al Kadri tuan rumah. Ente tak bisa ngapak main nih, tuan tanah. Ribut akhirnya. Bener. Mutahar tuh nyambung. Walaupun Al-Qadri punya tanah, Mutahar punya harta. Ini anak nyambung kalau Hinduan baca doa. Lain tuh. Tidak mungkin. Dalam skala kecil aja tidak ada dua kepemimpin. Tidak mungkin. Paham kamu? Apalagi bu? Apalagi Tuhan cuma nanya afala taqilun. Kamu tuh nggak memikir. Makanya gitulah. Kita orang pernah di medsos gitu kan. Apa orang Islam itu apa ya? Kalau jilbab itu warisan Nasrani, warisan Kristen. Terus apa itu warisan agama Yahudi, agama plagiat gitu dia. Ya. Kayak gitu enggak memikirkan. Padahal jilbab mereka ya kalau misalnya jilbab itu warisan agama Kristen, kenapa kamu enggak berjilbab? Kan begitu. Padahal perempuan yang ngajak ngobrol itu. Islam itu agama apa sih? Gini. Padahal apa jilbab itu dalam agama Islam jilbab itu warisan agama kami Kristen. Terus apa lagi disebutnya? Amalia kita itu warisan apa agama Yahudi. Ya anak bilang, ya kalau misalnya agama Islam apa jilbab warisan Kristen, kenapa kamu enggak berjilbab? Asal unta Arab katanya, unta Arab. Anak bilang, Yesus itulah di Arab. Yesus itulah di Arab. Benar. Di mana? Di Yerusalem, Bethlehem. Bethlehem itu di mana? Palestina. Palestina itu Arab bukan? Arab. Paham? Arab ini, bahasa Arab di sana. Tanah Arab. Unta Arab. Nabi Isa kok lahir di Arab sama unta juga. Paham? Ini bahlul, cebong-cebong. Belum move on ya. Jadi gue bilang unta Arab dia bilang Nabi Isa, Tuhan anak Tuhan kamu, versi kamu, itu lahirnya di Arab. Pernah naik unta. Kamu ngomong unta Arab gimana bahlul? Asani kedua. Tapi enggak boleh. Tapi kalau mereka enggak anu enggak boleh diejek. Tapi ya kadang mereka yang ngejek duluan, bingung. Kalau kita bukan ngejek ya, nyinggung saja agama lain, anti toleransi, anti Bhinneka Tunggal Ika. Nak pasal 156 A KUHP. Giliran mereka menghina agama kita, kita ngelawan, anti Bhinneka Tunggal Ika. Yang salah kita. Ya, kemarin kan itu J Pamungkas tahu komik obat batuk komik 88 nih sama Joshua ini dia stand up komedi menghina Islam menghina ini itu dibuat lucu ketawa mayoritas Rentum marah umat Islam marah akhirnya dibilang apa jangan didengarkan Islam garis keras anti toleransi setiap orang tuh berhak berbicara jadi kalau dia ngina agama kita marah nggak boleh itu hak berbicara dia tapi giliran kita ngina mak bapak dia marah katanya pencemaran nama baik gitu loh katanya setiap orang bebas berbicara. Saya bilang, nah ini kepala bapak kau. Tiga-tiga kan ya. Marah dia. Paham kamu? Marah. Tapi dia ngina agama kita boleh. Kita marah, tidak boleh. Anti toleransi. Setiap orang bebas berbicara. Sesuai sila yang kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Paham? Coba dia ngina bapak dia. Yang ngejek sama kamu bilang. Asar bapak. Gini. Oh ini penjemaran nama baik. Gini. Yang salah kita lagi. Sian umat Islam Indonesia. Ya, udah gitu ada lagi yang dukung umat Islam. Ya benar ini. Paham tuh? Sian Indonesia. Ini ya, yang kedua, pesan nih. Yang kedua, kebohongan Nabi Ibrahim yang kedua itu ini sakim. Sesungguhnya saya itu sakit. Maksudnya apa? Sebenarnya ini kebohongan yang pertama harusnya. Karena jadi begini ceritanya. Itu penduduk kota Nabi Ibrahim itu lagi ngadakan pesta. Pesta di luar kota. Nah pesta di luar kota semua penduduk kota keluar semua. Kecuali Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim niatnya pengen tadi itu. Mumpung masyarakat lagi keluar kota. Saya menghancurkan patung-patung yang ada di kota itu. Ketika diajak sama orang, ayo Ibrahim ikut acara kita, foya-foya apa robok-robok lah, robok-robok kan keluar kota semua, ayo dong keluar kota ini, kata Ibrahim maaf saya nggak bisa ikut, saya sah ini sakit, kata Nabi. Padahal Nabi Ibrahim tidak sah ini sakit, saya sakit. Baru ketika sudah keluar semua, Nabi Ibrahim juga ikut karena sakit. Alasannya baru masuk ke kuil Mekah lalu menghancurkan patung bah. Paham dong? Jadi sebenarnya ini kebohongan yang pertama sebenarnya. Cuman cerita yang masyhur yang pertama. Makanya di dahulu yang masyhur di telinga masyarakat cerita yang pertama ini. Apakah Nabi Ibrahim berbohong ini? Padahal Nabi Ibrahim enggak sakit. Buktinya apa? Bisa menghancurkan patung. Tapi beliau mengatakan ini sakit, saya sakit. Ini surah As-Saffat ayat 89 ya. Al-gharad minhu, maksud tujuan kalam Nabi Ibrahim itu adalah janibun akhar, sisi yang lain. Bahwa annahu sayasqamu, bahwasanya Nabi Ibrahim itu akan sakit. Lamma alima dzalika bi imaratin min nujum. Ya. Tatkala mengetahui hal tersebut bi imaratin min nujum, minan nujum, dengan menjadikannya Tuhan dari bintang. Menjadikan bintang-bintang itu Tuhan saja. Menjadikan bintang-bintang itu Tuhan. Nabi Ibrahim sakit tatkala mengetahui umatnya menyembah bintang, itu saja. Paham ya? Wa annahu, dan sesungguhnya Nabi Ibrahim saya kamu akan sakit lama yajid lima yajidu dari apa yang beliau dapatkan minal ghaidhi syadid, dari kemarahan yang sangat atau sangat marah, bittikhadzihimil asnam alihatan, dengan dijadikannya patung-patung sebagai Tuhan. Nabi Ibrahim sakit karena beliau sangat marah. Berarti bukan lima ya, lama berarti. Wa annahu sayasqamu lamma yajidu min ghaibi syadid. Beliau sakit karena sangat marah ketika melihat umatnya menjadikan patung-patung sebagai Tuhan. Paham enggak? Kamu aja lihat di medsos, ada yang ngina Islam. Kan banyak kan? Ya, sok-sokan. Ada kemarin anak bocah kid zaman now. Masih bocah ingusan. Kecil udah. Paham? Si magam kata orang kita kan. Dia bilang apa? Aku tantang umat Islam sedunia. Apa sih agama Islam itu? Sambil merokok. Ya, rokok sempurna mil. 2.000 di warung. Sudah bergaya. Karena SMP. Menghina Islam, menghina Al-Quran. Saya tantang, datangin saya. Dibiarkan sama umat Islam hari pertama. Ha, demi satu kan. Mana ini umat Islam? Tidak ada yang datang saya. Pengecut semua. Wah, anak bacanya panas kan? Panas gak hati kamu? Sakit gak? Sakit hati. Kalau ditahan bisa sakit. Apalagi Nabi Ibrahim. Sakit. Kita lihat orang-orang yang menghina agama itu. Sakit hati kita. Akhirnya hari ketiga didatangin sama umat Islam. Nangis-nangis minta maaf. Aduh bocah. Akhirnya di videoin. Kamu setelah menghina agama Islam, habis diminta maaf. Oh, enggak bisa. Udah ditempeleng, ditajang-tajang. Ampun, bang. Mana HP kamu? Ini. Pecah dipatahin. Ampun, bang. Saya janji, bang. Enggak akan, bang. Kamu kenapa nulis gitu? Saya guyon, bang. Di medsos garang. Jadi gak ditemuin. Bocah. Paham tuh. Kid zaman no. Dia ingin terkenal menyajikan agama Islam. Ya sakit. Nah sama Nabi Ibrahim ini melihat patung-patung dijadikan kan, beliau rasa marah sehingga beliau sakit. Maksudnya sakit hati gitu loh. Enggak bohong. Enggak bohong. Au annahu saqimul qalbi lidzal. Atau beliau itu sakit hatinya. Paham dong? Atsalik yang ketiga bahwa qaulu, perkataan beliau hadhihi ukti zahir min hadis. Dia mengatakan ini saudaraku. Ya. Hadis haitsu qala sallallahu alaihi wasallam hikayatan anhu alaihi salam. Fa innaki ukti fi kitabillah. Anahu laisa fil ardi muslimun ghairi wa ghairik. Bahwa yang dimaksudkan Nabi Ibrahim itu adalah saudari seagama. Sudah diceritakan di pertemuan sebelumnya. Tatkala Nabi Ibrahim hijrah memasuki ke kota Mesir, ketemu Fir'aun. Fir'aun bukan Fir'aun Musa loh ya. Fir'aun Ibrahim. Ibrahim juga Nabi Ibrahim punya Fir'aun juga. Nah, cuman enggak anu apa namanya? Nabi Ibrahim terkenal dengan Raja Namrud. Fir'aunnya Nabi Ibrahim ini baik sama orang, baik dia. Enggak kejam cuman enggak seperti Fir'aunnya Musa. Tapi dia ini gatel. Gatelan. Sundal kata pondoknya. Paham dong. Mata keranya. Enggak boleh lihat cewek cantik. Kita tahu bahwasanya istri para nabi semuanya cantik kan? Jelas karena nabi adalah sempurna. Makanya kalau pengen jadi nabi harus dapat istri yang paling cantik. Paham? Kalau istri masih buwo, pekong, cantik kleco udahlah tak usah jadi nabi. Paham kamu ya? Akhirnya itu ditanya, pokoknya kalau ada yang cantik pasti walaupun isi orang akan dibunuh dan akan dinikah. Kecuali kalau saudari, kalau saudari kan belum nikah, nanti rajanya akan mendekati saudaranya, dibujuk-bujuk agar bisa dikasih saudari perempuan. Tapi kalau suami orang, suaminya akan dibunuh. Bahaya kan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim pintar, dibilang ini saudari saya. Maksudnya Fir'aun pengen mendekati Nabi Ibrahim biar dikasih saudarinya kepada Fir'aun. Kan karena pengen mendekati Nabi Ibrahim jadinya dekat. Bukan Fir'aun yang menasihati Ibrahim, malah Nabi Ibrahim yang menasihati Fir'aun masuk Islam. Paham? Pintar. Akhirnya dia bilang hadihi ukhti. Padahal istrinya Siti Sarah. Sarah cantik, dalam riwayat cantik. Endum. Siti Hajar juga cantik, walaupun dari buda. Makanya lahir keturunan Arab dari rahim Siti Nabi Ismail alaihissalam. Itu ceritanya sedih. Aimun, Siti Sarah tidak hamil, akhirnya merelakan suaminya kawin dulu. Makanya perempuan di dunia ini ada empat. Pertama, suami istri sama-sama enggak soleh. Siapa? Abu Lahab. Abu Lahab enggak soleh, istri juga enggak soleh. Kedua, suaminya soleh, istrinya enggak soleh. Siapa? Nabi Lut. Nabi Lut orang soleh, nabi, istrinya enggak soleha. Paham enggak? Khianat kan? Lesbian. Ketiga, istri soleha, suaminya enggak soleh. Siapa? Nah, Fir'aun. Fir'aun? Fir'aun. Fir'aun yang Musa. Siapa tak kenal? Tapi istrinya soleha. Siti Asia. Keempat, suami istri sama-sama soleh. Siapa? Nabi Ibrahim dan Siti Sarah. Nanti ceramah depan ibu-ibu. Tanyain. Ibu-ibu mau pilih yang mana? Yang pertama, suami istri sama-sama enggak soleh. Kedua, suami soleh, istri enggak soleha. Ketiga, suami enggak soleh, istri soleha. Apa keempat, suami istri sama-sama soleh? Tanya ibu-ibu. Ibu-ibunya pasti bilang, yang keempat Pak Ustadz, suami soleh, istri soleha. Yaitu Nabi Ibrahim. Dia bilang, tapi ibu, Nabi Ibrahim istrinya dua. Nah, istrinya dua, Siti Sarah dan Siti Ha. Oh, kami ngikut Nabi Muhammad aja. Oh, Nabi Muhammad lebih lagi. 9. Paham lu? Nah, akhirnya ibunya bilang, pulang aja yuk, ustaznya enggak asik. Pernah dulu misalin ceramah tentang perempuan, tentang poligami. Misalin kedatangan hal kan datang hal. Ah, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu di belakang teriak. Hadis goib bed. Sejak kapan ibu-ibu itu tahu hadis itu? Entem. Banyakan ngaji hadis goib. Ya. Wahwal ukhuwah fiddin. Persaudara, saudara agak. Kama qala ta'ala innamal mu'minuna if. Surah Al-Hujurat. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah saudara. Wa arada bidzalika takhlisuha. Yang dimaksudkan oleh Nabi Ibrahim adalah yang diinginkan adalah takhlis, menyelamatkan istrinya min yadin zalim, dari tangan orang yang zalim. Hadza bina'an ala ma fil hadits min annal kadzibat athalath hiya tilka. Yang ini adalah yang dimaksudkan di dalam hadis bahwasanya kebohongan yang tiga itu hiyatilka, yaitu Nabi kan bilang ini kajibtu salah sakajibat dalam hadis syafa'ah. Kita baca di Daqaiqul Akhbar lah. Mana jelasin lagi di sini udah selesai ya. Saya enggak bisa hadis syafa'at. Saya dulu pernah bohong 3 kali. Apa ini? Loh, katanya Nabi itu siddiq. Kok pernah bohong? Dari Paham? Sama seperti Nabi Adam. Nabi Adam makan buah kuldi dosa. Loh, katanya Nabi itu maksum. Kok bisa berdosa? Kok bisa melanggar perintah Allah? Apa maksudnya? Cari sendiri jawabannya. Paham dong? Ya. Wa in kana al-murad biha qawlu hadza bi al-hamarat falaysat min al-kadhib al-haqiqi aidan. Ya. Walaupun yang dimaksudkan dengan ucapannya itu adalah hadza bi, ini hanya untuk aku. Ini adalah kesalahanku. Salah sama rat 3 kali falaysat min al-kadhib, falaysat min al-kadhib, tetapi tetap ucapan dia itu bukan daripada kebohongan al-haqiqi aidan. Bukan kebohongan hakiki bukan. Bukan. Sudah dibahas di pertemuan yang lalu adalah ta'rid. Omongannya lain. Cuman hanya saja gambarannya seperti kadib, seakan-akan dibilang kadib. Tapi bukan kadib secara hakiki, bukan. Li'anna fi maqamil munadharah mujaratunil khasam. Karena perkataan tersebut dalam maqamul munadharah, berdebat, berdiskusi. Mujaratunil khasam untuk melawan musuh. Munadharah, munadharah ilmiah, diskusi ilmi. Diskusi. Medum. Waqila fi maqamin nadhar. Dan disebutkan juga fi maqamin nadhar. Wallahu a'lam. Wa kullu wahidatin ta'ti min nabiyillah Ibrahim alaihi salam bi maqsadin syar'iyyin. Maka setiap orang nanti di hari kiamat, ini yang ada ceritakan, akan datang kepada Nabi Ibrahim alaihi salam untuk tujuan syariat. Untuk minta syafaat maksudnya. Kan? Rawa Ibn Abi Hatim an Abi Sa'id radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Ibn Abi Hatim dari Abi Sa'id radhiyallahu anhu, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kalimat Ibrahim alaihi salam as-salat allati qala ma minha kalimatu illa ma halla biha andi billah ta'ala. Dalam kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam 3 kali, allati qala, yang beliau ucapkan 3 kebohongan itu, ma minha kalimatun, tidak ada di dalamnya satu kalimat illa ma halla biha andi billah ta'ala, kecuali untuk menolong agama Allah. Tidak ada kalimat yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim dalam 3 kalimat tadi kecuali tujuannya untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah dibahas. Kalau ada yang bilang, "Oh, Nabi Ibrahim aja pernah bohong, apalagi kita." Dia jawab, "Itu bukan kebohongan, ada tujuan." Oh, kalau gitu kita boleh dong. Boleh kalau ente bisa. Kalau ente pintar. Ahendum. Dalam Fathul Mu'in ini, dalam kita pikir-pikirkan jelaskan. Boleh berbohong untuk maslahah. Misalnya menyangkut nyawa seseorang. Dawil nyuri. Nyuri telur ayam. Dikejar satu kampung buat dibunuh. Datang ke rumah Najib. Najib tolongan Najib. Ente kan dulu, kita kan sekelas dulu. Ente apa? Anak nyuri telur ayam. Tolonglah. Anak kapuk nyuri. Kalau anak selamat, anak janji gak akan nyuri lagi. Benar ya, anak menyelamatkan ente. Tapi ente janji sama anak. Ente ya kan? Obat gak akan nyuri. Janji ente. Diumpetin di rumahnya. Datang satu kelas. Bet, ente lihat gak? Anu, saat pergi ada yang nyuri. Enggak, anak gak lihat. Tapi anak lihat dia lari ke sana. Anak ngumpet di belah. Selamat jangan. Boleh? Boleh. Dengan tujuan masalah tobatnya. Paham dong? Seperti cerita Habib Abu Bakar Ajmi Ajmi Akbar kan, yang pencuri masuk ke rumahnya kan begitu, yang ngumpet di bawah. Paham dong? Wallahu a'lam bishawab.